datang padaku. Soal cinta ku tak punya waktu. Tak guna datang lagi, mohon rujuk kembali. Hatiku telah kau sakiti. Sudah dibuat, jangan dipungut lagi. Sudah tak senang, masih mengharap lagi. Untuk apa kau datang padaku? Soal cinta ku tak punya waktu. Terima kasih.